Nah, taka kupiga story. Niliamka kupiga tizi, kenda home kupiga shower. Karibu kujipiga sabuni, kuna aja nikapiga mswaki. Wife anapiga dasta, simembamba kipiga binja. Kolo kapiga simu, kaka njo studio pige vasi. Nika msowacha napiga jako, shati nikaipiga pasi. Nika jipiga marashi, wife kaseti nikaipiga breko. TV sheet nikaipiga kando, Arsenal inapiga money. Nika jam nikaipiga teke. Manu gani na haishindi. Anabla nimbo chagwe gore, atasofa paka Mabandari FC. Ni Manu na tuwa ungusha. Okay. Nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga. Wife, nikampiga kiss, kutoka neighbor na piga mkeka, napata wache na piga mgondi. Kwani nini? Piga mlango. Namba ya taxi nikaipiga simu, ndo yule anapiga kona. Mimi uyo tukapiga safari, mto ya gongo tukapiga breki. Karao akatupiga pingu, sisi yao tukampiga hongo. Yoni Mungu tukapiga magoti, kabla tuendele tukapiga sala. Tukona oka, piga mayai, tukampiga finje. Chumbe itoki tukapiga kando, fana katokea na piga kelele. Kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga. Dem flani amepiga mimi, nikajipiga intro, mwili yako imenipiga butwa. Basi tutapiga njama kesho ikipiga saa tatu. Kwele lojo alipiga rangi, sai naweza kupiga mate. Unapenda kupiga juice? Namba basi tutapiga kesho. Room nimepiga story, nimejipanga nishapiga CD. Kidogo mlango napiga hodi, kumbe ni wife akampiga. Nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga, piga, nasikia kupiga.